بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، dengan nikmatnya kita kembali berkumpul bersilaturahmi secara virtual dalam program kita, yaitu pembacaan kitab Kifayatul Akhyar yang sampai hari ini kita memasuki bab tathir al-mutanajis, yaitu membersihkan najis, ay tathirun najasah, mensucikan najis. Mudah-mudahan apa yang kita baca menjadi ilmu yang bermanfaat sekaligus jadi tambahan amal ibadah di akhirat kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan juga para sahabatnya. Dengan harapan dan doa, mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dawrayn. Amin ya rabbal alamin. Wa ghuslu jami'il abwali wal awrasi wajibun إلا بول الصبي الذي لم يأكل الطعام فإنه يطهر برش الماء عليه. Sampai sini ya bacaan kita ya. وغسل جميع الأبوال والأوراث, kata Syekh Abi Syuja, وغسل جميع الأبوال والأوراث, dan membasuh جميع الأبوال, seluruh jenis kencing, wal aurasi, dan juga seluruh kotoran, wajibun, itu hukumnya wajib. Jadi maksudnya membersihkan najis, mensucikan najis itu sesuatu yang diwajibkan dalam syariat. Salah satu yang najis itu adalah abwal, kencing, dan juga kotoran. Auras itu ya yang keluar dari lubang belakang, itu namanya waras, auras. Illa baula sabi, kecuali air kencing anak laki, alladhi lam ya'kuri ta'ama, yang dia belum makan ta'am, belum makan makanan, maksudnya dia belum makan apa-apa kecuali air asih ibunya, atau air asih ibu orang lain, atau air asih siapapun yang nyusuin dia. Jadi gak mesti ibunya. Jadi kita sepakat bahwa semua kencing itu najis, termasuk kencing anak kecil yang belum makan kecuali air asih najis. Cuman bedanya najisnya adalah najis mukhaffafah, najis ringan. Fa innahu yathuru birashil ma'i, sesungguhnya air kencingnya anak laki-laki yang belum makan makanan kecuali air asih itu, yathuru, bisa suci, birashil ma'i alaihi, dengan dirash. Rash itu bedanya rosh sama ghusl. Kalau ghusl itu sayalanul ma, ini penting, itu yang kemudian orang-orang nyebut dikepretin, dicipratin gitu. Karena al-ghusl dengan ar-rosh itu bedanya, al-ghusl itu dialirkan air, kita basuh tangan nih wudu, wudunya kita, airnya kita alirkan dari mulai ujung jari ke siku atau sebaliknya, itu namanya al-ghusl, mengalirkan air. Tapi yang namanya rosh, rosh itu ta'mimul mahal bil ma'i bitaqaturihi. Nah, itu kita meratakan tempat yang terkena najis tersebut dengan air, tapi tidak perlu dialirkan, dengan taqatur, dengan tetesan. Maka itu yang bedanya antara ghusl dengan rosh itu tetesan itu. Kalau ghusl itu sayalan, merosh taqatur. Nanti ada penjelasannya. Rosh itu taqatur. Itu yang kemudian orang sering sebut ciprat, walaupun mencipratkan itu tidak 100% dibenarkan ya, karena artinya itu agak beda. Tapi ya itulah untuk membedakan antara basuh dengan rosh itu. Nanti dijelaskan kaifiyah bagaimana caranya. Hujjatul wujubi hadisul Arabi, dalil kewajiban kita harus membasuh yang namanya air kencing dan juga kotoran, al-Arabi, yaitu hadis al-Arabi, hadisnya orang Arab Baduy, orang Arab primitif ya, orang Arab dusun, wa ghairihi, dan juga hadis lain, hadis ini Yang ketika orang Arabi datang ke masjid, kemudian dia kencing, kemudian Nabi Muhammad memerintahkan untuk yusabbu bi dhanubin min ma'i, kan gitu. Wa amma kaifiyatul ghusli, dan bagai sedangkan adapun kaifiyatul ghusli, cara, tata cara membasuhnya, fan najasatu taratan wa takunu ainiyatan, najis itu taratan, kadang kala. Ini wawunya ini mestinya enggak usah ada ya. Enggak enak nih. Teks mungkin ada yang teksnya ada wawunya ini, kayaknya enggak enak. Mestinya enggak usah ada. Kalau di saya ini ada wawunya. Jadi mestinya enggak ada. Fan najasatu taratan takunu ainiyah, gitu. Adapun teknis bagaimana mensucikannya, najis itu perlu diketahui dulu bahwa najis itu taratan, kadang kala takunu ainiyah, itu jenisnya ainiyah, najisnya itu ainiyah. Apa itu yang dimaksud dengan ainiyah? Aitu syahadu bil aini. Ya, di DKI enggak ada, betul-betul emang. Ini cetakan saya yang salah. Aitu syahadu bil ainiyah, bisa dilihat, tu syahadu bisa dilihat bil aini, dengan mata gitu. Ainiyah, karena ain itu kan kemarin kullu ain. Ain itu artinya kan malahu jirmun. Sesuatu yang punya jirm. Jirm itu dimensi. Dia ada bendanya, dia punya apa namanya berat dia, dia punya lebarnya, itu namanya ain. Malahu jirm. Jirm itu yang punya dimensi. Ya, apa namanya 3D gitu. Aitu syahadu bil aini, bisa disaksikan, bisa dilihat dengan ain, wa taratan, dan kadang kala. Najis itu takunu hukmiyah. Najis itu hukmiyah. Sifatnya hukmiyah. Apa yang dimaksud hukmiyah? Ay hakamna alal mahali binajasatihi. Kita hukumi tempat yang terkena najis itu binajasatihi, dengan mutanajis, dengan najis. Min ghairi antura ainun najasati, akan tetapi an ghairi antura an najas ainun najasa. Tidak, kita tidak bisa lihat najisnya. Jadi hukumiyah itu seperti orang kalau kencing, katakanlah orang anak kecil ya, kencing di celana. Lalu dibiarkan kencing itu di celana dia, cuma kemudian kita ajak jalan sampai jauh. Nah, celana itu akhirnya kering. Kering-kering karena kena matahari, dan itu bersih, artinya hilang tuh kencingnya. Nggak lagi bau karena udah terkena matahari. Nah, matahari itu menghilangkan najis baunya, najis kencingnya. Akan tetapi tempatnya, celana yang terkena najis itu kita hukumi sebagai najis hukmiyah. Kenapa kita katakan najis hukmiyah? Karena dia benda terkena najis tapi belum kita sucikan. Dan satu-satunya media yang bisa dijadikan menghilangkan najis itu air dalam mazhab Syafi'i. Jadi dalam mazhab Syafi'i, nggak bisa mensucikan najis dengan matahari, nggak bisa mensucikan najis dengan pada angin. Mensucikan najis itu satu-satu dengan air. Maka kalau ada najis yang bisa hilang gitu, tanpa sebelumnya dengan dibasuh dengan air, maka tempatnya itu kita hukumi sebagai tempat hukmiyah, najis hukmiyah gitu. Mudah-mudahan paham ya. Karena bukan al-Hanafiyah ya, al-Syafi'i beda sama al-Hanafiyah, itu bisa. Barakallah. Kalau Syafi'i, kalau Al-Hanafiyah itu boleh mensucikan najis dengan dikeringkan saja. Matahari bisa mengeringkan itu. Tapi kalau Syafi'i harus dengan basuhan air. Karena begitulah wahyu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga ayatnya "Huwallazi anzala 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum", kan gitu. Allah yang menurunkan kalian air, liyutahhirakum, agar kalian bisa bersuci. Berarti bersuci itu dengan media air, enggak bisa dengan yang lain. Maka itu kalau ada najis yang hilang sebelum dibasuh dengan air, tempatnya kita hukumi sebagai hukmiyah. Itu bedanya hukmiyah dengan ainiyah. Fa in kanatin najasatu ainiyah. Nah, baru nih mulai bahas bagaimana mensucikan najis aini. Fa in kanatin najasatu ainiyatan, kalau najis itu najis aini, kelihatan ada bendanya, fala budda min izaratil aini, maka harus, ma'a izaratil aini, kita maka harus kita hilangkan bendanya, ainnya. kita harus hilangkan najisnya min muhawalati izalati, yaitu dengan apa? Dengan berusaha izalah, menghilangkan ma wujida minha, apa yang menempel daripada najis tersebut, min ta'amin, daripada rasanya, walaunin, warnanya, warihin, dan juga aromanya. Ta'am rasa itu kan enggak mungkin ya kalau ada najis kita rasain. Tapi mungkin aja terjadi kalau najis itu menempel di lidah kita. Karena itu halalikum. Karena itu dalam kebanyakan najis yang perlu dilihat itu ya laun dan rih, warna dan aromanya saja. Karena ta'am itu tidak mungkin kita rasakan. Kecuali kalau najis itu nempel di mulut, sebagaimana ketika orang memakan bangkai. Itu kan najis. Bersih atau ketika dia makan bangkai wajib cuci mulutnya, walaupun dia boleh gitu dalam keadaan di mana darurat dia boleh makan najis, itu tetap wajib dibasuh mulutnya, harus dibersihkan. Bagaimana membersihkannya? Ya sampai hilang rasanya, tinggal dia rasain masih ada apa enggak lah gitu. Kalau dibasuh masih ada, basuh lagi masih ada, basuh lagi hilang, itu sudah selesai itu. Jadi seperti ini, fa in bakiya ta'mun najasati, jadi itu ya tiga, rasa, aroma dan bau. Rasa, aroma, warna. Dari tiga sifat ini tidak bisa kemudian kita tiga-tiganya kita rasakan. Tiga-tiganya kita rasakan kalau memang itu berkaitan dengan makanan najis yang mungkin dimakan oleh seseorang ketika dalam keadaan darurat. Tapi kalau enggak yang seperti itu, ya maka sisanya tinggal dua, aroma dan juga warnanya. فَإِنْ بَكِيَ طَعْمُ النَّجَسَةِ لَمْ يَطْهُرِ الْمَحَلِ الْمُتَنَجِسِ, kalau masih tersisa rasa najisnya, lam yathuril mahal al mutanajis, maka lam yathur, tidak suci atau belum suci, al mahal mutanajis, tempat yang terkena najis tersebut. Li anna baqa'a ta'mi, karena adanya rasa, yadullu ala baqa'in najasati, adanya rasa yang bisa dirasa dari najis tersebut, yadullu, itu menunjukkan ala baqa'in najasati, atas adanya najis tersebut. Jadi adanya rasa itu bukti adanya najis. Wasuratuhu, dan gambarannya, fima, ya kan baru dijelasin. Wasuratuhu fima idza tanajjasa famuh, dan gambarannya terkait dengan rasanya najis itu, idza tanajjasa famuhu, kalau lidahnya atau mulutnya terkena najis. Kapan mulutnya terkena najis? Ya salah satu bentuknya ketika dia makan bangkai yang merupakan enggak boleh bang najis, dan itu dalam keadaan darurat. Walaupun dalam keadaan darurat, ad-daruratu tuqaddar bi qadariha, dia cuma boleh makan doang, tapi najis yang nempel itu harus dibersihkan. Ya atau mungkin saja ya dia lagi jalan kemudian mulutnya apa namanya dia ada orang iseng main lempar-lemparan tai kebo, tainya nempel di mulutnya. Ya bisa aja begitu. Jadi artinya yang namanya rasa itu tidak mungkin kita rasakan kecuali dengan lidah, karena indera yang bisa merasakan itu adalah lidah itu. Wa in bakiyal atharu ma'a ar-ra'iha. Kalau tersisa athar, athar itu baqayal laun itu sisa-sisa warna. Najis udah dibersihin tapi masih tersisa dikit warnanya, si itu asar namanya, baqaya laun, sisa-sisa warnanya, bekas-bekas warna dikit. Ma'ar ra'iha, dan bekas warna itu juga bersamaan dengan aroma. Ra'iha itu aromanya, jadi sisanya masih ada dan aromanya juga masih ada. Lam yathur aidan, maka belum suci tempat tersebut. Wa in bakiya, nanti dijelaskan kalau dalam keadaan di mana najisnya memang susah dihilangkan kan gitu. Ya kan? Orang kalau makan kotoran, makan jengkol itu kan enggak bisa sekali dua kali siram. Ya kan, sekali siram tuh tetap aja jengkolnya bau. Dua kali masih, tiga kali masih, bahkan bau sampai keluar-luar kan itu. Padahal ainun najasanya udah enggak ada. Ainun najasanya udah enggak ada. Gitu. Nanti dijelaskan. Wa in bakiya launun najasati wahda, kalau tersisa launun najasati, warna najisnya wahdahu doang, warna najisnya aja yang tersisa. Wa huwa ghairu asiril izalati, ghairu asiril izalah bisa, ghairu usril, ghairu hasiril izalah, ghairu usril izalah juga sama. Jadi usur itu masdarnya asura, asir itu fa'ilnya asura. Jadi dua-duanya bisa. Wa in bakiya launun najasati, kalau najis sisa apa, warna najisnya tersisa wahdahu, dan ini yang tersisa warna najisnya aja, aromanya udah enggak ada. Wa huwa ghairu asiril izalati, dan dia adalah najis yang ghair asir, yang enggak susah untuk dihilangkan. Contohnya apa? Ya enggak susah dihilangkan, kayak nanah gitu ya. Itu kan enggak susah dihilangkan. Atau darah yang masih hangat. Apa darah hangat? Darah yang baru keluar dari badan hewan. Itu kan enggak susah dihilangkan. Tapi kalau darahnya udah ngering, beda lagi ceritanya. Lam yadhur, maka itu tidak suci. Tersisa wasasanya enggak suci. Tersisa aromanya enggak suci. Tersisa warnanya juga enggak suci. Wa in ansura, nah kalau dia susah, kadamil haidi, kalau dia susah untuk dihilangkan warnanya, kadamil haidi seperti darahnya orang haid. Yusibu sauba, yang terkena baju, wa rubbama la tazulu ba'dal mubalaghah, dan bisa jadi, rubbama itu mungkin, dan bisa jadi, bisa aja, mungkin aja, la tazulu ba'dal mubalaghah, darah tersebut tidak hilang ba'dal mubalaghah, setelah serius. Mubalaghah itu padahal udah digosok berkali-kali gitu. Fasahihu, artinya syarat untuk dikatakan susah itu ya mubalaghah, berkali-kali itu. Fasahihu annahu yadhuru lil usri, maka pendapat yang sahih bahwa najis atau tempat tersebut yadhur itu suci lil usri, karena sebab sulit untuk menghilangkan najis tersebut. Cuman tinggal sisa warnanya doang nih, aromanya udah enggak ada. Tapi aroma warnanya ini susah untuk dihilangkan. Dan itu sesuatu yang wajar sekali. Banyak najis seperti itu ya. Yang enggak usah darah, kotoran kita juga sama gitu. Kadang seperti itu. Wa in bakiyatur raihatu wahdaha. Nah, kalau yang tersisa raiha, aromanya wahdaha, aromanya saja. Wa hiya asiratun, dan dia sulit sekali untuk dihilangkan. Wa hiya asiratul izalati, dan dia sulit untuk dihilangkan, seperti aroma jengkol, aroma duren, ya kan, ketika kita buang kotoran, kotorannya kan wangi duren. Itu susah dihilangkan karena ihatil khamri, seperti baunya, aromanya khamr. Aromanya khamr. Khamr najis dalam mazhab Syafi'i, dan dalam 4 mazhab khamr itu najis. Seperti aromanya khamar masalan contohnya, fayat hurul mahal aidon, maka tempatnya itu juga suci alal azhar, menurut pendapat yang lebih zahir. Jadi kalau memang susah dihilangkan dan kita sudah melakukan apa yang mesti dilakukan oleh orang-orang yang membersihkan najis, disiram ya udah, digosok ya udah, disiram lagi ya udah, ternyata aromanya masih menyengat, yo itu namanya usr, sulit untuk dihilangkan. Tsumma al-baqi min al-lawni wa ra'ihati ma'al usri, kemudian yang tersisa daripada warna dan aromanya ma'al usri karena memang sulit, fahirun, itu suci ala sahih, menurut pendapat yang sahih. Wa qila, dan dikatakan, qila ini sighat tad'ib, ini menunjukkan pendapat ini lemah. Qila dikatakan najisun ma'fuun, dia adalah najis ma'fu yang dimaafkan, anhu, najis yang dimaafkan. Jadi katanya ini tahir, tapi kata yang lain najis ma'fu anhu, najis yang dimaafkan. Wala yushtarat. Wala yushtaratu. Jadi bedanya najis yang dimaafkan dengan tahir, iya kalau tahir ya suci. Jadi warnanya itu walaupun masih ada warnanya aroma itu tetap suci. Tapi kalau dia najis ma'fu, najis yang dimaafkan satu waktu, dia tidak lagi dimaafkan ketika dia bercampur dengan air misalnya. Airnya sedikit. Air itu kan akhirnya jadi mutanajis. Karena dia memang aslinya najis. Maka itu dibedakan. Tuh. Bedanya tahir dengan najis ma'afan. Oh ya begitu. Maka itu kita taqidin al-hisni rahimahullah. Pendapat yang bilang najis ma'afu itu pendapat yang tidak kuat. yang kuat itu pendapat mazhab itu adalah tahir gitu. Jadi dalam kondisi memang susah untuk dihilangkan. Ngukur susah enggak susah itu yang enggak usah pakai dalil ya. Ukuran kita juga bisa ngukur tuh yang namanya susah enggak susah itu yang kayak gimana. Yang udah berkali kali. Jadi ukurannya dikembalikan kepada urf kebiasaan kita. Wala yushtaratu fi husuli taharati usru tsaubi 'ala ar-rajihi, dan tidaklah disyaratkan fi husuli taharati untuk mencapai pada sucinya tempat yang terkena najis itu usru atsaubi, yaitu memeras. Usr itu memeras, as bukan usr, asr maaf, asru atsaubi memeras, apa sih kalau bahasa Indonesia memeras tuh, diperas bajunya ala rajihi. Jadi ini kan bajunya kita basahin, bajunya kena najis kemudian kita basahin, itu dalam keadaan basah juga udah suci, yang penting ainin najasanya hilang. Jadi kita nggak perlu memeras bajunya sampai kemudian kadar airnya hilang, nggak perlu. Yang penting ainin najasanya hilang walaupun bajunya basah gitu. Jadi tidak perlu diperas airnya. Ala rajihi menurut pendapat yang rajih. Summa kemudian syartu taharati, syaratnya suci. Ayyaskuba al-ma'a, dia tuangkan air alal mahallin najis, pada tempat yang najis. Kalau tempatnya najis gitu ya, seperti orang yang kencing tadi, kencing di satu tempat. Ayyas, maka dia cukup apa namanya nuangin air tersebut ke tempat yang ada najisnya. Falau ghamasa tsauba, kalau ghamasa tsaubu, falau ghamasa tsaubu wa nahwu fi tashtin fihi ma'un duna kullataini fasahihu alladhi qalahu jumhurul ashab annahu la yathuru. Falau ghamasa tsaubu, kalau tsaub bajunya kita rendam, ghamas itu direndam. Falau ghamasa tsauba wa nahwahu, kalau dia rendam itu baju atau sejenis baju yang ada najisnya, fi tashtin, tas itu ember, fihi ma'un, di dalam ember yang ada airnya, tapi airnya duna kullataini, kurang daripada dua kulah. Nah, gitu. Jadi najis kita tuangin air suci, tapi kalau air kita tuangin najis beda lagi urusannya. Gitu. Kalau kita rendam itu baju yang ada najisnya di dalam ember yang ada air, tapi airnya duna kullataini, kurang dari dua kulah, fasahih, maka pendapat yang sahih, alladhi qalahu jumhurul ashab, yang dikatakan oleh jumhur kebanyakan ashab, ulama ashab asy-syafi'iyah, annahu la yathur, bahwasanya najis tersebut tidak suci, maksud baju tersebut tidak suci, li'annahu biwusulihi ilal ma'i, karena baju tersebut dengan sampainya, dengan masuknya baju tersebut ke dalam air, tanajjasa, air tersebut jadi najis, liqillatihi, karena dia sebab sedikit. Ya kan, tadi najis kita tuangin air suci, tapi kalau air sedikit kita tuangin najis, airnya jadi mutanajis, airnya jadi najis juga karena sedikit gitu. Wa yakfi, dan bagaimana supaya air itu enggak jadi najis? Yakfi ay yakunal ma'u ghamiran, itu wajiblah, cukuplah ay yakunal ma'u, agar air tersebut ghamiran, itu jadi lebih banyak daripada ghamiran lin najasati, jauh lebih bergamir. Gamir itu meliputi. Ya tentu dengan dua kulah begitu ya. Lebih banyak. Artinya kadar apa namanya, kadar airnya dua kulah dan najisnya dikit, dan itu tidak merubah air. Jadi harus gamir. Harus air banyak. Lin najasati ala sahih. Jadi kalau emang udah kelanjur masukin baju ke dalam ember yang dikit itu airnya, tambahin aja airnya. Biar airnya jadi gamir. Ghamir itu jadi banyak, banyak lebih daripada dua kulah. Ala sahih, menurut pendapat yang sahih. Wakila, dan juga dikatakan, kila ini sigha tad'ib, dikatakan kila itu yushtarat, disyaratkan ayyakuna sab'ata ad'af, disyaratkan airnya tersebut sab'ata ad'afil bauli. Sab'ata ad'af itu tujuh kali lipat daripada kencing. Jadi maksudnya, katakanlah kalau kita nuangin air ke tempat yang ada kencingnya, biar tempat itu jadi suci gimana? Katakanlah kencingnya ukurannya berapa? setengah liter misalnya, setengah liter, maka biar tempat itu jadi suci harus 7 kali lipatnya. Setengah kali 7 berapa tuh? Jadi 1 setengah setengah setengah setengah setengah setengah. Nah, 1 2 3 menjadi 4 liter, 4 liter setengah gitu. 7 kali lipat dari takaran kencingnya gitu. Tapi itu khilaf. Itu pendapat yang lemah gitu. Khilaf dikatakan seperti itu. Wa amman najasatul hukmiyah, sedangkan najis hukmiyah, fa yushtaratu fiha al-ghusl, maka terkait dengan najis hukmiyah, najis yang sudah enggak ada najisnya tapi tempatnya belum dibasuh dengan air, fa yushtaratu, maka disyaratkan fiha untuk najis hukmiyah al-ghusl, yaitu dibasuh aidan, dibasuh juga, dialirkan air maksudnya. Wal hasil, maka hasilnya daripada penjelasan kita tentang pensucian najis, baik itu najis hukmiyah dengan najis ainiyah, annal wajib, yang wajib itu fi izaratin najasati, dalam menghilangkan najis, ghusluha al-mu'tad, mengalirkan air kepada najis tersebut, al-mu'tad dengan biasa. Ya normalnya begitu. Bihaitsu yanzilul ma'u ba'dal hatti wat tahammuli safiyan. Bihaitsu yanzilul ma'u ba'dal hatti, yaitu mengalirkan air dengan catatan ketika air itu yanzilul ma, ketika air itu mengalir turun, ba'dal hatti, setelah gosok, hatti itu digosok, fark. Wat tahamul itu di, sama, digosok, ditekan-tekan begitu. Sofyan itu air suci. Apa maksudnya kan gini? Ini baju ada najisnya. Kita alirin air, saat air yang mengalir di sini kemudian jatuh itu kan masih butek karena masih bawa kotoran, maksudnya najis. Kita alirin lagi masih butek, kita alirin lagi masih butek, sampai akhirnya suci. Nah itu namanya toharoh. Sampai kita tuang nih air dari ember, dari gayung, kemudian ini kita gosok-gosok, dia turun dari sini, turun apa namanya, turun airnya, dan airnya turun bening sebagaimana kita nuangin, berarti itu udah suci. Itu namanya ya bihaitsu yanzulul ma'u ba'dal hatti wat tahammuli safiyan, yaitu kita basuh sebagaimana biasa kita basuh, sampai ketika air itu turun setelah digosok dan ditekan-tekan itu najisnya, safiyan, airnya juga jatuh dalam keadaan bening juga, safi sebagaimana dituangin dari awal gitu. Paham ya, mudah-mudahan ya. Jadi ketika airnya jatuh tuh udah enggak butek lagi, soalnya emang najisnya udah enggak ada. Itu yang namanya apa namanya syarat apa namanya basuhnya. Illa fi bauli sabi, kecuali dalam apa namanya air kencing bayi, alladhi lam yad'am, yang dia belum makan, wala yashrab, yang juga belum minum apa-apa, siwal laban, kecuali air asi, air susu, entah itu air susu ibunya atau air asi siapapun lah. Fayak fihi rash, maka cukup untuk tempat yang terkena najis air kencing anak laki-laki yang belum makan itu, arashu. Arashu itu diciprat. Sebenarnya kalau ngartiin cipratin itu enggak benar juga. Karena kalau ciprat itu kan dikit. Yang benar itu ditetesi. Nah, gitu, ditetesi air. Wala budda firashi min isabatil ma'i, dan haruslah firash dalam meneteskan air itu, min isabatil ma, yaitu harus isabatil ma mengenakan air, meratakan air, jami'a maudhi'il bauli, seluruh tempat yang terkena maudhi'al baul, terkena air kencingnya. Wa an yaglibal ma'i 'alal bauli, yaitu dengan melebihkan jumlah air daripada kencing. Jadi kencing yang ada itu tercover dengan air gitu. Ustaz Muhammad Aqil Haidar, tercover dengan air. Jadi kencingnya setitik, airnya ya mengcover titik tersebut. Itu namanya isabatul ma jami'a mawdhi'il bauli wa ayaglibal ma'u 'alal bauli. Wala yushtaratu fi dhalika sayalan, dan tidak disyaratkan dialirkan. Nah, itu bedanya ghusl dengan wash. Tidak disyaratkan harus airnya dialirin, enggak disyaratin seperti itu. Qad'an, secara qat'i tidak ada perdebatan. wasayalanu wattaqaturu, dan mengalirkan atau meneteskan, huwal fariqu bainal ghasli war rasy. Itu bedanya. Asayalanu mengalirkan, wattaqatur dan meneteskan, taqatur meneteskan, huwa al fariq, itulah pembeda, bainal ghasli war rasy, yang membedakan antara basuh dan juga rasy. Maka rasy itu kalau diartikan mencipratkan tuh ya kurang tepat juga, tapi juga emang begitu bahasa kita. Maka yang lebih enak tuh meneteskan. Gitu ya. Wa'alam annahu la yushtarat fil ghasli al-qasd, ketahuilah bahwa tidak disyaratkan ketika membasuh atau menghilangkan najis itu, al-qasdu, yaitu menyengaja. Artinya tidak disyaratkan adanya niat untuk menghilangkan najis. Katakanlah kita punya ada kotoran ini nih, burung di sini, gitu ya. Maka untuk menghilangkan kotoran burung ini nggak perlu ada niat ketika menghilangkannya, gitu. Jadi kalaupun itu terjadi hilang tanpa niat kita, itu sah jadinya, suci tetap. Ketika orang ada kotoran burung, kemudian kita lari terkena hujan, air hujan membersihkan, itu jadi bersih. Walaupun awalnya kita nggak niat dan kita nggak tahu itu dibersihin sama kotoran sama hujan kan, gitu. Itu bedanya apa namanya menghilangkan najis dengan mengangkat hadas. Kalau mengangkat hadas itu fi'al, ya harus dengan qasdu. Tapi kalau izalah itu menghilangkan, tidak perlu dengan niat. Jadi di awal-awal bab itu kita jelaskan, fa inna raf'al hadatsi fi'alun wa izalatin najasi turuq, kan gitu. Mengangkat hadas itu berwudu, yaitu pekerjaan, maka harus ada niatnya. Sedangkan menghilangkan najis itu turuq. Turuk itu apa ya, bahasa Indonesia yang lebih enak ya. Itu seperti apa, pokoknya begitulah. Saya susah terjemahinnya. Kadza law sabbal ma'a 'ala thawbin, sebagaimana kama law sabbal ma'a 'ala thawbin, sebagaimana kalau dia tuang air ke atas baju. Lam yaqsud, dan dia tidak sengaja menuangkan itu, fa innahu yathur. Nah, itu teknis. Begitulah artinya itu, metodenya gitu. Fa innahu la yathur, mana tadi? La yaqsud fa innahu yathur, dan dia tidak berniat menuangkan air tersebut. Atau katakanlah orang biasanya apa namanya ada kalau di kebanyakan di kampung tuh ya. Ada orang naruh ember depan rumah buat nadangin air hujan gitu. Hujannya udah berhenti gitu. Ya tinggal dibuang aja depan jalan. Lagi dibuang pas ada anak bocah lewat. Gitu. Nah bocahnya tuh lagi banyak ini nih. Banyak najisnya gitu. Dilempar tuh ember gak sengaja. Hilang najisnya gara-gara lemparan air dari ember tersebut. Maka hilang juga tuh najis suci tuh anaknya tuh. Walaupun dia gak niat. Walaupun yang lempar juga gak niat. Gitu. Karena tidak disyaratkan niat untuk menghilangkan najis. Yathur wa kadza idza asaba matarun aw sailun, dan begitu juga suci kalau terpapar, asaba itu terkena matar, hujan, aw sail atau aliran sungai gitu kan. Kan aliran sungai kagak ada yang niatin tuh. Ya kan. Wa da'a ba'duhum ijma, dan di ba'duhum sebagian ulama Syafi'i idda'a itu mengklaim al-ijma, bahwa perkara ini adalah perkara ijma. Jadi seluruh ulama Syafi'i sepakat bahwa menghilangkan najis itu sesuatu yang tidak dibutuhkan niat. Dan itu ijma. Ala dzalika, untuk masalah itu. Lakin akan tetapi Ibnu Syuraij, teman-teman kalau teksnya Ibnu Syuraij ha, itu yang saya dapat Ibnu Syuraij itu enggak ada, yang ada itu Ibnu Syuraij min kibar Asy-Syafi'iyah. Lakina Ibnu Syuraij, nanti dalam masalah tolak tuh kita banyak dapatin tentang fatwanya Ibnu Syuraij. Makanya ada dalam masalah tolak tuh al-masail al-Syuraijiyah gitu. Masail al-Syuraij. Jadi Ibnu Syuraij. Jadi bukan Ibnu Syuraij. Lakina Ibnu Syuraij. Nah, itu. Jadi tambahin titiknya jadi jim Ibnu Syuraij. Lakina Ibnu Syuraij wal Qaffal, dan juga Imam Al-Qaffal. Imam Al-Qaffal juga masyhur ya, ulama Ashabu Syafi'i. Beliau pernah dikutip fatwanya dalam kitab Fakhrul Razi, kitab tafsir Fakhrul Razi itu apa, Al-Bahrul Muhit, saya lupa. Dan Al-Qafal inilah ulama yang memfatwakan dalam Asy-Syafi'iyah bahwa sabilillah itu maknanya luas. Dalam masalah pembagian zakat fisabilillah itu masalah luas dari Ibnu Qafal. Kalau Imam Abi Hanifah satu mazhab, mereka sepakat fisabilillah itu kullu jami'il khair. Setiap lembaga kebaikan, orang yang mengerjakan kebaikan itu fisabilillah, maka layak dapat zakat. Akan tetapi Syafi'i kan enggak. Sabilillah itu kan cuma dua, orang haji sama orang perang doang. Nah, Al-Qafal inilah. Miftahul Ghaib. Al-Qafal inilah yang mula-mula. Bukan yang mula-mula, beliau yang berfatwakan bahwa fisabilillah itu termasuk jami'il wujuh, termasuk para ustadz, para kiai itu boleh dapat zakat. Nah, Imam Al-Qafal ini gitu. Beliau dikutip oleh Miftahul Ghaib, termasuk juga dikutip oleh kalau enggak salah itu Al-Qurdi. Al-Qurdi apa? Fikihnya Al-Qurdi lupa itu. Miftahul Qulub fi muamalati 'allamil ghuyub, 'allamil qulub. Lakin tadi kan katanya sebahagian mengklaim bahwa ini ijma, enggak perlu ada niat bahwa mengusikan najis. Itu ijma. Lakin Ibnu Syuraid wal Qaffal, Ibnu Syuraid dan Qaffal min ashabina, dari kelompok kita, dari ashab Syafi'i, ishtarata, justru mensyaratkan niyata, mensyaratkan niat fi ghaslin najasati, dalam membasuh najis. Kal hadatsi, sebagaimana mengangkat hadas. Waqad marral farq, dan kita sudah bedakan bedanya. Kita sudah lewatkan bedanya di awal-awal pembahasan tentang thaharah. Itu di, kalau di channel ini ada bagian kedua apa ketiga, saya lupa. Atau pertama, kedua, saya lupa. Oh, ini masalah yang udah masuk dalam pembahasan wudu ketika bahas tentang niat. Berarti kalau bahas wudu itu berarti di bab bagian kebelasan itu, saya lupa. Wa qawlu syekh, dan perkataan syekh Abi Syuja, illa baula sabi, kecuali air kencing anak laki-laki, ihtaroza bihi, dikecualikan dari perkataan tersebut, anisobiyah, dari anak perempuan, fa innahu la yakfi, sesungguhnya air kencing anak perempuan la yakfi, tidak cukup fi ghasli bauliha, untuk mensucikan kencingnya, an-nudh, tidak cukup an-nudh, an-nudh itu ta'mimul ma, ta'mimul mahal bil ma, meratakan air, meratakan tempat dengan air, bitaqaturi ta'andudhul. Bal yata'ayyanul ghasl, akan tetapi wajib al-ghasl, dibasuh dengan dialirkan air. Mana tadi? Alal madhab, menurut pendapat madhab. Wa dalilul farq, dan dalil bedanya antara anak kencing, air kencing anak laki-laki dan anak perempuan, hadis Aisyah radhiyallahu anha, hadis Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utiya bisabiyin yarda, didatangkan bisabiyin, dengan anak kecil, dia di apa istilahnya, Nabi Muhammad didatangkan anak kecil yang yarda, yang masih menyusu, fabala fi hijrihi, dan dia kencing di hijr, di dalam di hijr itu artinya di pangkuan Nabi, kencing di pangkuannya, fada'a bima'in fasabahu 'alal ma, fasabahu 'alal ma'i wa lam yaghsil. Kemudian Nabi Muhammad meminta bima'in, meminta diambilkan air, fasabahu, kemudian dia tuangkan air tersebut, 'alaihi, di atas tempat di mana dia anak kecil itu kencing, wa lam yaghsilhu, dan Nabi Muhammad tidak membasuhnya, tidak mengalirkannya. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, falam yazidu 'ala an-nadha'il bil ma', falam yajid, dan beliau tidak melakukan apa-apa, an-nadhah bilma, kecuali nadhah, meratakan tempat itu bilma, dengan air. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, farasyahu, Nabi Muhammad meneteskan air-airnya, membuat tetesan-tetesan air di atas tempat terkena najis tersebut. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, fanadhaha alaihi walam yaksilhu, Nabi Muhammad meratakan air ke seluruh bagian tempat kencingnya, walam yaksilhu, dan Nabi Muhammad tidak basuh, tidak mengalirkan air tersebut. Wa kulluha sahihatun, dan seluruh riwayat ini sahih. Wa fi riwayat at-Tirmidzi, dan dalam riwayat Imam at-Tirmidzi, yundahu min baulil gulam, diyundah, yaitu tadi diteteskan fi bamin baulil gulami daripada air kencing anak laki-laki wa yurashu dan dirosh min baulil jariyah daripada baulil jariyah kencingnya perempuan. Jadi maksud yurashu itu maksudnya yuksal dalam hadis ini. Wa farraqa bainahuma min jihat wa farqu bainahuma min jihatil ma'na. Bedanya air kencing laki-laki dan perempuan min jihatil ma'na dari segi value-nya biwujuhin dengan banyak pendapat. Minha diantaranya anna baulal jariyah bahwasanya air kencing anak laki perempuan itu yatarashash. Yatarashash itu apa? Kemana-mana kalau kencing. Jadi anak kencing perempuan itu kencingnya kemana-mana, nyebar kemana-mana. Yatarashash itu. Yadhab huna wa huna kan begitu. Fahtija fihi ilal ghusl, maka karena ini merata apa kencingnya kemana-mana maka dibutuhkan untuk ghusl, untuk dibasuh, dialirkan airnya biar seluruh tempat yang terkena cipratan-cipratan kencingnya itu kena gitu. Maka harus dengan basuhan, harus dengan aliran air. Bi khilafi bauli sabi, berbeda dengan air kencing anak laki-laki, fa innahu yaqa fi mahallin wahid. Air kencing laki-laki itu jatuhnya pada satu tempat karena lubangnya cuma satu. Jatuh satu tempat. Tapi ini hikmah aja ya, hikmah beda. Intinya ulama melaksanakan ini karena sebab wahyu. Wahyu Nabi Muhammad yang membedakan antara air kencing laki-laki. Cuman kan kemudian dicari-cari celahnya sama ulama. Dicari-cari hikmah kenapa dibedakan. Yang pertama tadi, air kencing perempuan itu ya tarasyas kemana-mana. Dan air kencing laki-laki satu tempat aja. Wa minha, dan diantara hikmahnya juga anna baulal jariyah. Air kencing anak perempuan itu sakhinun asfar. Muntin yalsaku bil mahal. Sakhin itu tebal, kental. Asfar warnanya kuning, muntin dan punya bau busuk. Muntin itu bau busuk. Yalsak itu, dan itu menempel bil mahal, menempel dengan tempatnya. Bikhirafil bauli sabi, karena dia menempel maka butuh dibasuh. Ya. Bikhirafil bauli, berbeda dengan air kencing laki-laki. Gitu. Itu biasa begitu. Waqala Syekh Taqiyuddin Ibn Daqiqil Ain, katakan oleh Syekh Taqiyuddin Ibn Daqiqil Ain, Ibn Daqiqil Ain ini ulama apa, Syekhul Madhabain, kan itu dikatakan. Syekhnya dua madhab. Beliau kana Malikian summa tashaffa. Awalnya dulu imam madhab Al-Malikiyah, kemudian jadi madhab Syafi'iyah. Dan beliau memberikan fatwa untuk dua madhab. Syafi'i dia berfatwa, Al-Maliki juga berfatwa. Gitu. Namanya Taqiyuddin Ibn Daqiqil Aid. Ini nanti ada ceritanya nih, Ibn, kenapa dinamakan Ibn Daqiqil Aid. Taqiyuddin Ibn Daqiqil Aid mengatakan wa furriqa bainahuma, dibedakan antara air kencing laki-laki, anak laki-laki dan anak perempuan biwujudihi minha, dengan apa namanya, dengan maksudnya dengan adanya pembedaan itu. Di antaranya ma huwa raqiqun, alasannya ada yang raqiq, alasan lemah. Raqiq itu dhaif. Raqiqun jiddan, alasannya ada yang alasan lemah banget. La yastahiqu ayyuzkar, enggak pantas untuk disebutin, maksudnya enggak kuat alasan untuk disebutin. Wa aqwa, dan alasan yang paling kuat. Wa aqwa makil, dan alasan yang paling kuat tentang bedanya air kencing anak laki-laki dan perempuan. Anna nufus, bahwasanya diri ini, diri kita itu biasanya a'laqu bidzukur, itu lebih nyantol ke anak laki-laki dibanding anak perempuan. Apa maksudnya? Maksudnya ini kebiasaan orang Arab kali ya. Kalau orang Indonesia kan enggak begini. Mungkin Ibnu Daqiq ini urfnya aja, urfnya dia. Jadi kata Imam Ibnu Daqiq, kenapa dibedain anak kencing laki, air kencing laki-laki, air kencing anak laki-laki dengan air kencing anak perempuan? Karena biasanya orang-orang itu lebih cintanya tuh lebih dalam kepada anak laki-laki dibanding anak perempuan. Mungkin karena kebiasaan Arab dulu, kalau laki-laki tuh harapannya panjang. Kita kalau punya anak laki-laki harapannya panjang. Jadi penerus cerita, pelanjut sejarah kan begitu. Penerus tongkat keberhasilan kita. Kita harapannya banyak. Nanti kamu jadi ini ya, kamu jadi ini ya, kamu jadi ini ya. Tapi kalau perempuan kan harapan kita nggak banyak. Mudah-mudahan dapat jodoh yang baik. Habis dapat jodoh kan dibawa pergi sama jodohnya. Kita bapaknya tuh kagak diapa-apain akhirnya. Kan itu harapannya panjang. Maka itu kata Imam Ibn Daqiq Al-Ain, anak laki-laki itu lebih cinta, lebih sayang kali begitu. Kalau di Indonesia nggak begitu, dua-duanya sama. Apalagi di Indonesia tuh ada emansipasi wanita yang sampai bikin lagu tuh siapa tuh Mara Karma. Emansipasi wanita. A'laku bidzukur, ke diri ini biasanya jiwa ini kecenderungan kita tuh lebih nempel kepada anak laki-laki daripada perempuan. Fayak suruh hamlu sobi, maka karena kita lebih nempel hati dengan anak laki-laki, kita lebih banyak gendong anak laki-laki. Fana sabat takhfid, maka lebih cocok kalau anak laki-laki lah kencingnya yang diringankan. Fana sabat maka cocok takhfid untuk diringankan. Bin nudhi, dengan cukup dinudhikan saja, diteteskan air saja. Daf'an, sebagai bentuk pencegahan lil usri, untuk kesusahan. Jadi kalau harus dibasuh susah, karena kita tiap hari ngangkat gendong anak laki-laki. Wa hadzal ma'na mafqudun fil inas, dan makna ini, makna keterikatan cenderungan kita kepada anak laki-laki itu mafqud, tidak ada dalam anak perempuan. Ini kata Imam Ibnu Daqiq al-Ayd gitu ya, bukan kata kita. Kalau kita beda itu. Fajaral ghuslu, maka ya jaral ghuslu, maka diwajibkan jaral ghuslu, diwajibkan membasuh atau mengalirkan air fihinna, dalam untuk air kencing anak perempuan. Alal kias, menurut alal kias itu menurut ketetapan yang kias, yang kias sunnah, menurut ketetapan yang ditetapkan oleh syariat bahwa yang namanya air kencing itu dialirkan. Wallahu alam. Qultu, ini kata Taqiyuddin al-Isni, ini dia membantah. Qultu wa fihi nadhur, perkataan Imam Ibnu Daqiq itu nadhur, ada harus diurai lagi nih. Min jihad, itu perlu diurai dari sisi annahu law kana kadzalik, bahwasanya kalau memang begitu dibedakan antara laki dan perempuan karena keterikatan batin, keterikatan kecenderungan, law qal farq, maka terjadi juga pembedaan baina rajuli wa mar'ah, antara laki-laki yang dewasa dengan laki perempuan yang dewasa juga. Fil ghasli, dalam basuhan air kencingnya. Fayurashu min baulihima binisbati ilal ma'ah, maka yurosh, maka dicipratkanlah atau diteteskan saja itu min baulihima, daripada air kencingnya binisbati ila mar'ah, kalau dinisbatkan kepada. Jadi kalau apa namanya dibedain antara kedekatan batin, keterikatan batin itu kan beda-beda. Ada orang yang sayang anak laki-lakinya, sayang sama anak perempuannya, dan itu terjadi sampai besar, ya kan, sampai besar anak ayah itu sadar nggak sadar, setuju nggak setuju, ayah itu jauh lebih sayang anak perempuannya dibanding anak laki-lakinya, walaupun anak perempuannya udah gede, ya kan. Dan itu buktinya bahwa anak laki-laki apa bapak itu lebih nempel kepada anak perempuannya. Apa ya gara-gara itu kemudian air kencing perempuan ya udah dicipratin aja, kan nggak begitu, nggak begitu. Ini bukan intinya wahyu bilang begitu, udah beres, nggak usah diapa-apain lagi. Wallahu alam. Wa qawlu syaih, dan perkataan syaih Abi Suja, lam ya'kuli ta'am, belum makan makanan, ay malam yat'am, ya maksudnya dia belum makan, ma yastakil lubihi, belum makan makanan yang yastakil, yang dia yastakil, dia hanya butuh itu. Artinya, ya asupan gizinya ya daripada itu. Kal khubzu, seperti roti, wa nahwihi, atau sejenis roti, kalau di kita ya makan nasi gitu ya. Qala Ibnu Rifah, Imam Ibnu Rifah, wa qala An-Nawawi, Imam Nawawi mengatakan fi syarhi Muslim, dalam kitab Syarah Muslim, an-nudhu, meneteskan air atau mencemplungkan air, innama yajzi, bahwa itu suci, itu bisa terjadi madama sabi, selama anak kecil tersebut yaqtasir al-radha, itu mencukupkan dirinya dengan susuan saja. Jadi nyusuk doang. Artinya kalau udah dicampur dengan makanan selain susu dan itu menjadi penunjang dia betul-betul gitu. Wa amma, itu maka enggak udah najis sama seperti orang dewasa. Wa amma idza akala ta'ama, akan tetapi kalau dia sudah makan makanan selain ASI, ala jihati taghdhiyah, daripada sisi ya memang makanannya itu pokok, makanan pokoknya ya itu. Fa innahu yajibul ghusli, maka air kencingnya wajib dibasuh. Bila khilafin, tanpa ada perdebatan. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah kita lanjut di episode yang akan datang. Dan ini termasuk episode yang paling panjang. Saya enggak enak kalau kepanjangan begini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Teman-teman yang dirahmati Allah, bagi para asatid, bagi para kiai, tokoh masyarakat, ajengan yang mengikuti kajian ini baik live atau secara nanti rekamannya dan menemukan ada kekeliruan dalam bacaan atau kesalahan dalam penerjemahan atau kesalahan dalam penjelasan, saya mohon untuk dikoreksi. Dan koreksian tersebut bisa melalui kolom komentar atau juga melalui jaringan pribadi saya di Telegram atau juga WhatsApp. Dan saya sangat senang sekali jika mendapatkan koreksian tersebut sebagaimana saya dapat dari teman-teman sebelumnya, dari teman-teman yang live dan juga rekaman. Mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Hadanallahu ayyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.